Ada Ramayana, ada Trista Soteng. Siap. Terima kasih Jihan. Oke. Coba lombaikan tangannya, kita goyang bareng lagi. Special bareng Yuk Palapa. Bunda-bunda